Dan juga buat Jeffrey, sahabat saya dari Cepogo, selamat siang, thank you. Yuk nyanyi yeah. Lagu Kisah Rindu dan kita persembahkan bersama Nur Kedur Ciu. Sebesar yang punya gembel amatnya. Adima, Yudhusuk. Susuri senja kota sekian lama ku menunggu lampu jalan membawa langkahku mencarimu di mana kau berada di mana kau berada di mana kau kasihku yang punya Adel Adel aku masih di sudutku Tubuh adinda. Terima kasih. Matur suwun, terima kasih.